Bismillahirrahmanirrahim. Adab memakai sandal. Di antara adab-adab ketika akan memakai sandal dan melepasnya. Yang pertama adalah memulai memakai sandal dari kaki sebelah kanan. Dan ketika akan melepasnya, maka mulailah dari kaki kiri. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع رواه البخاري. Di antara adab memakai sandal, sebelumnya kita perlu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kita semua menjadi umat yang bahkan dalam urusan perkara memakai sandal pun, di sini Nabi tidak lupa mengarahkan kepada kita cara. Sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan tidak ada sedetik pun, tidak ada sewaktu pun yang terlewat dari kita kecuali di situ ada kebaikannya. Luar biasa. Kalau kita mau cari di agama yang lain, ada nggak yang ngajari pakai sendal? Saya rasa nggak ada. Ada nggak yang mengajarkan kepada kita bagaimana tata kramanya dalam memakai sendal? Saya rasa tidak ada. Tapi subhanallah, Islam bahkan mengajarkan kepada kita kepada hal yang mungkin luput daripada perhatian. Tapi di sini kita mengetahui bahwa adanya adab dalam memakai sandal berarti itu penting untuk kita tiru dan kita lakukan. Karena Nabi SAW memberikan cerminan kepada kita bahwa beliau pun memakai sandal dan apa yang beliau lakukan saat memakai sandal itu menjadi pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adab yang pertama daripada memakai sendal, Rasul SAW selalu memakai sendal itu memulainya dari kaki kanan. Perhatikan, hadza minas sunnah. Sendal adalah pakaian kita setiap hari. Bahkan terkadang di rumah pun kita pakai sendal. Kalau kita menggunakan sendal dengan adabnya, dengan sunnahnya, maka subhanallah, selama sendal itu melekat di kaki kita, selama itu pula kita terhitung mendapat pahala. Kita terhitung mendapat pahala, tidak hanya sendal saat kita keluar dari rumah, di dalam kamar mandi pun kita demikian dianjurkan menggunakan sendal. Saat kita menggunakan sendal itu, lalu kemudian kita ikuti sunnah daripada Nabi SAW, maka selama sendal itu melekat pada kaki kita, kita pun mendapatkan pahala mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, agama yang luar biasa, agama yang sungguh begitu indah, bahkan mendidik kepada kita semua, bahkan perkara yang mungkin luput dari bayangan kita. Tapi Nabi SAW memberikan kepada kita contoh yang pertama, beliau selalu saat menggunakan sendal, mau itu sendal, mau itu sepatu, yang pertama beliau memulainya memakai kaki sebelah kanan. Dan ketika melepas, Nabi SAW setiap kali melepas, maka yang beliau dahulukan adalah melepasnya dari kaki kiri. Sabda Nabi SAW, beliau berpesan, "Idzan ta'ala ahadukum." Jika salah seorang dari kalian memakai sandal. Berarti kan ini pesan. Pesan tertulis dari Nabi SAW. Nabi berkata, "Jika salah seorang dari kalian memakai sandal," kata Nabi. "Ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Kita dapat pesan apa yang datang dari Rasul, ambil. Karena di situ pasti terdapat hikmah pelajaran yang berharga. Dan apa-apa yang dilarang, tinggalin. Fantahu, jauhin, berhenti dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Nabi perintahin sama kita. Jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka mulai dengan kaki kanan. Dan jika melepasnya, mulai dengan kaki kiri. Dengan tujuan apa? Supaya kita menjadikan kaki sebelah kanan kita ini adalah yang dipakaikan sandal yang pertama. Dan yang paling terakhir dilepas adalah kaki sebelah kanan juga. Karena kiri yang duluan nanti melepas. Makainya yang pertama sebelah kanan, ngelepas yang paling terakhir sebelah kanan, menandakan bahwa waktu melepas yang dikedepankan, yang didahulukan adalah kaki kiri. Ini hadis riwayat hadis Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, tidak memakai sendal hanya pada satu kaki, kecuali terdapat uzur. Nggak ada yang pakai sendal satu. Ya memang, karena kalau ada orang pakai sendal satu, terlihat aneh. Jadi pakai sendal kedua-duanya, kecuali terdapat uzur. Mungkin kakinya sedang luka. Mungkin kakinya sedang sakit. Mungkin kakinya sedang bengkak. Itu kan uzur semuanya. Nah, la yamshi ahadukum fi na'li wahidah liyuhfihima jami'an aw liyun'ilhuma jami'an. Pesannya Nabi SAW dalam sebuah hadis, jangan salah seorang dari kalian memakai satu sendal. Akan tetapi, kata Nabi, cara yang benar adalah kalau sendal kita putus, seandainya kita lagi pakai sendal, tentu satu putus. Anjurannya seperti apa? Anjurannya lepas keduanya. Bukan pakai salah satunya. Kedua-duanya dilepas. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang selanjutnya daripada adab memakai sendal adalah melepas sendal ketika akan duduk. Saat kita mau duduk, lepas sendal. Berarti kalau ada yang duduk pakai sendal, itu bukan bagian daripada ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad melepas sendal saat ingin duduk? Nah, ini yang keempat, ini lebih detail. Jika salah satu katanya dari tali sendal kita terputus, maka jangan berjalan dengan satu sendal, tapi lepas atau pilih perbaiki tali sendal yang putus kemudian baru pakai lagi. Idza qata'a shish'u ahadikum fala yamshi fi na'li wahidatin hatta yuslihaha, rawahu Ibnu Uwainah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika tali sendal salah seorang dari kalian putus, maka jangan berjalan dengan satu sendal kecuali telah membenarkannya. Ini udah ngebenerin sendal yang putus. Kenapa demikian? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan berjalan dengan satu sendal itu kan biasanya kita seperti orang pincang ya kalau jalan pakai satu sendal. Itu dikatakan seperti jalannya syaitan. Syaitan jalannya begitu. Bagian ulama lagi mengatakan menghindari syuhrah. Syuhrah itu jangan sampai bikin orang menarik perhatian. Kalau ada orang pakai sendal satu, jalannya pasti lebih menarik perhatian karena jalannya sedikit pincang. Ketimbang orang yang nggak pakai sendal sama sekali. Belum tentu ada orang yang sadar. Tapi kalau udah pakai sendal separuh, ulama bilang menghindari syuhrah. Jangan bikin orang jadi pada perhatian. Kenapa kok nih jalannya begitu? Otomatis orang akan memperhatikan kakinya. Nah itu Nabi SAW bilang, hindarin, tinggalin, jangan. Kemudian yang kelima, daripada adab memakai sendal ataupun sepatu, yaitu tidak memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Berdasarkan hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nahar Rasulullah SAW an yanta'ila ar-rajulu qa'iman, rawahu Ibnu Majah. Ini adab-adab dari sahabat Nabi Abu Hurairah, beliau berkata radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau melarang seseorang memakai sepatu. Memakai sepatu di sini dalam keadaan berdiri. Karena sepatu itu lebih sulit daripada sendal. Kalau sendal tinggal masuk, kalau sepatu itu perlu usaha lebih. Dianjurkannya saat kita menggunakan sepatu duduk. Itu bagian daripada etika, daripada adab. Yang keenam, tidak memakai sendal saat sholat. Meskipun kita sedang berada di luar, usahakan demikian. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jika kita mau tetap pakai dengan alasan mungkin kita sholatnya di pinggir jalan, tempatnya mungkin tidak memungkinkan kita melepas sepatu atau sendal, maka hukum sholatnya sah. Tapi syaratnya yakin bahwa sendal tersebut dalam keadaan suci. Yakin bahwa di sendal tersebut tidak ada najis yang membuatnya sholatnya batal. Tapi kalau ternyata di dalam sendalnya atau di dalam sepatunya terdapat sesuatu yang najis yang menyebabkan akhirnya sholatnya menjadi batal, maka dengan menggunakannya itu hukumnya adalah haram. Tidak boleh sholat dalam menggunakan. Kita teringat kisahnya seorang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pada saat naik ke Gunung Sinai. Karena itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam memakai sendal. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Teguran Allah Subhanahu wa taala jelas, ikhlana 'alaik, lepas sendalmu, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas sendalmu, sungguhnya engkau berada di lembah yang suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap kita memasuki tempat yang suci, hendaknya kita melepas sendal kita. Apalagi kita yakin bahwa di dalam sholat kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita semua, pencipta kita semua. Maka patutnya kita lebih merendahkan diri kita di hadapan Allah. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala Isra wal Mi'raj. Saat Isra waktu Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tuh yang ngajarin etika, yang mengajarkan adab tuh langsung Allah. Sehingga beliaulah manusia yang etika dan adabnya paling luhur. Dan etika adab seseorang yang paling luhur adalah tidak menunggu ditegur. Kesadaran untuk dirinya beretika itu lebih unggul, lebih dulu datang daripada ditegur terlebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang luar biasa untuk akhlak budi pekertinya luhur. Lagakana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang uswah, panutan yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dipuji juga oleh Allah Nabi kita Muhammad, sungguh engkau adalah manusia yang berbudi pekerti yang luhur. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, la'ala khuluqin 'adzim. Pada saat Nabi kita Muhammad Mi'raj, dan kala itu beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat memasuki tempat di mana antara beliau dengan Allah, beliau melepas sendalnya. Ini etika, tanpa ditegur. Tapi dari cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi Muhammad lakukan justru kembali ditegur oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita ketinggian derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan dua nabi yang dibedakan oleh Allah. Saat Nabi memilih melepas sendal karena menghormati kehadirat Allah, Allah kemudian berkata, jangan kau lepas. Masya Allah, suruh tetap pakai sendalnya. Makanya sendal Nabi kita Muhammad SAW dijadikan selain daripada sendal yang sungguh luar biasa karena itu adalah peninggalan Nabi kita Muhammad, tapi ternyata salah satu sendalnya justru menjadi berkah, menjadi mulia karena sendal itu menjadi saksi akan munajah, akan mukalamah, mukhatabah baina nabiyuna wa baina Allah. Saksi bisu yang menyaksikan tentang pembicaraan antara Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj. Ya, insya Allah sebentar lagi nih, ya, di malam 27 Rejab kita semua akan memperingati daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi siapa yang bisa membaca, mendengarkan tausiah tentang kisah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, maka dengarkan dengan seksama dan ambil petik hikmah di balik itu. Ini berkenaan dengan sendal. Kala itu ada kisah yang begitu sungguh luar biasa, memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa begitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita keluhuran, ketinggian derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perlakuan Allah kepada Nabi kita Muhammad dan bedanya perlakuan Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian adab selanjutnya yang ketujuh adalah berniat yang baik saat memakai sendal. Jadi dalam memakai sendal juga ada niat dan datangkan niat yang baik bahkan saat kita memakai sendal. Kalau memakai sandal saja dianjurkan untuk berniat yang baik, bagaimana dengan aktivitas hidup kita lainnya? Contoh daripada niat yang baik saat memakai sandal, mengikuti jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga niat dalam menjaga kebersihan kaki kita. Karena dipesankan apa namanya tuh kebersihan itu sebagian daripada keimanan. Syatrul iman kata dibilang kebersihan bagian daripada syatrul iman, bagian daripada keimanan. Tanda seseorang berarti di dalam dirinya ada iman, berarti dirinya menjaga kebersihannya lebih daripada orang-orang yang imannya sedikit. Karena apa? Dia tahu Allah menyukai sesuatu yang bersih, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Kalau kita pergi ke taman, kita melihat taman itu tertata dengan rapi, aroma bunga-bunga yang ada di sekitarnya begitu harum semerbak. Kita mungkin akan terus mau datang ke taman tersebut dan justru taman-taman seperti itulah yang dicari. Enak dipandang, enak disinggahin, enak didudukin. Coba kalau kita bayangkan, bukan taman, tempat di mana di situ berkerumunan sampah kotor-kotoran. Akankah kita mau singgah? Akankah kita mau menjadikan itu sebagai pemandangan kita? Tidak mungkin. Dan bayangkan seorang manusia, seorang hambanya Allah, seorang umat Islam mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak membersihkan dirinya, menjaga kebersihan dirinya. Dan bagian daripada sunnah dan diantaranya contoh dalam berniat baik bahkan soal memakai sandal untuk menjaga kebersihan karena kaki bagian daripada area kita akan wudu dan lalu membuat air mengalir di sana. Kalau ternyata kaki kita kotor, terdapat kotoran di sana yang membandal bahkan mungkin bisa jadi menghalangi masuknya air wudhu, sebab kotornya, maka kan yang menjadi risiko sholat kita menjadi tidak diterima. Atau mungkin ada orang yang sholat misalnya, lihat sholat, tapi kita lihat pribadinya, mohon maaf, kebersihannya kurang, di bawah-bawah kukunya terdapat kotoran-kotoran. Bagaimana sikap kita dalam melihat orang yang seperti itu? Pasti kita akan, ini orang jorok banget. Ini orang kurang bersih ya. Dan saat, kalau kita membayangkan kita berhadapan dengan manusia saja, manusia merasa enggan. Ya, manusia merasa enggan karena kita tidak bersih. Lalu bagaimana dengan kita yang sadar bahwa terkadang kita manusia yang ada kotorannya, saat kita sholat, kita ingin menghadapkan diri kita kepada Allah. Orang yang imannya tinggi, pasti tingkat kebersihannya tinggi. Orang yang imannya lemah, tingkat kebersihannya pasti kurang. Dia tidak akan memperhatikan tuh, saat dia munajah kepada Allah, memperhatikan apakah di dalam mulutnya ada aroma yang tidak sedap. Dia nggak bakal peduli tuh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ngajarin bagaimana kebersihan yang semestinya. Saat beliau disodorkan memakan bawang, beliau menolak. Dengan alasan apa? Beliau berkata, sesungguhnya aku adalah manusia yang selalu berbicara dengan Tuhannya. Karena beliau selalu menerima wahyu. Beliau selalu didatangi oleh Malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW memilih untuk tidak mau memakan sesuatu yang aromanya tidak sedap. Kebersihan, mulut dijaga. Secara fisik, tak perlu kita ragukan lagi bahwa keringat beliau saja wangi. Kaki beliau, beliau juga yang mengajarkan kepada kita bersendal dengan baik. Jadi saat kita memakai sendal, bahkan saat kita memakai sendal, niatkan di situ dengan niat yang baik. Yang pertama, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW. Di situ kita sudah dapat pahala. Yang kedua, kita pun menjaga kebersihan karena kebersihan itu juga bagian daripada tanda keimanan seseorang. Kemudian adab selanjutnya, tidak memakai sandal milik orang lain kecuali pemiliknya mengizinkan. Gak sembarangan main asal ngambil sandal. Lagi misalnya contohnya kita lagi mampir ke rumah orang. Meskipun kita pergi sebentar mau kemana, biasakan diri kita untuk tidak memakai milik orang tanpa izin. Lain halnya kalau kita memakai sandal yang punya ada di tempat. Di situ juga kita berkata pinjam ya sendalnya mau ke sana. Saat kita memakai dengan izin, kita memakainya tidak berdosa, tidak ada masalah apa-apa. Tapi di saat kita memakainya meskipun hanya 5 menit, tapi tanpa izin, maka saat kita memakainya, berarti kita sudah memakai yang bukan haknya kita. Tanpa izin, sebutnya gosop. Ngambil milik orang tanpa izin, memakai punya orang tanpa izin. Dan itu berdosa. Yang dikhawatirkan apa saat kita memakai milik orang itu tanpa izin? Yang paling dikhawatirkan adalah tuntut-menuntut yang bukan di dunia. Mungkin hatimu berkata, ah cuman sendal doang. Hatimu berkata demikian, tapi kita nggak kebayang bahwa di akhirat itu orang akan dengan cara apapun menuntut seseorang. Dengan cara apapun orang bisa dituntut. Hanya karena dulu kita pernah pakai sendal nggak izin. Saat Allah kemudian membukakan apa yang kita perbuat, akan datang kepada kita yang dulu pernah kita ambil haknya tanpa izin. Sendal-sendal dia, kita yang pakai, nggak pakai izin. Ya. Saat kita begitu haus dengan amal, kita akan datang kepadanya. Ya Rab Fulan, pernah memakai bendaku. Meskipun hanya 10 detik, meskipun hanya 10 detik. Saking hausnya orang sama amal ibadah. Makanya berhati-hati. Izin. Kalau memakai sendal, izin. Milik orang lain, izin. Kemudian adab selanjutnya, tidak memasukkan sendal yang terkena najis ke dalam masjid. Karena hukumnya adalah haram. Memasukkan sesuatu yang kotor ke tempat yang suci. Kalau di situ terdapat najis, hukumnya haram. Kalau tidak terdapat najis, hukumnya apa? Hukumnya kurang berakhlak. Ada orang masuk ke masjid, saking takutnya sendalnya hilang, dibawa masuk ke dalam masjid. Bagaimana hukumnya? Kalau di dalam sendalnya ada najis, hukumnya haram. Tapi kalau di sendalnya tidak terdapat najis, hukumnya kurang adab, kurang santun, kurang beretika. Segitunya, saking sayangnya sama sendal, ibaratnya, sampai ke dalam masjid aja dibawa masuk. Subhanallah. Kenapa? Karena itu rumahnya Allah. Siapa kita? Yang kasih rezeki Allah. Kan begitu. Maka jangan sampai cintanya kita sama ini benda melampaui rasa hormat kita kepada Allah. Dan masjid adalah salah satu tempat yang Allah SWT paling cintai di muka bumi ini. Hormatin. Ya. Kecuali di dalam masjid itu terdapat tempat yang dikhususkan, taruh sendalnya di sana yang kita merasa aman. Ya, jangan sembarangan sholat depannya sendal. Gimana? Sholat depannya sendal itu tidak termasuk daripada adab. Makanya kalau ke masjid itu jangan pakai sendal mahal-mahal. Pakai sendal biasa aja kalau ke masjid. Mau dilihat sama siapa. Kan gitu. Pakai sendalnya. Jadi kalau hilang gak nyesek-nyesek banget. Subhanallah. Kemudian, adab selanjutnya, jika akan melewati pemakaman kaum muslimin, lewatin kuburan nih. Kuburannya orang muslimin. Dianjurkan untuk melepas sendal yang sedang dipakai. Ini anjuran. Saat kita ngelewatin lagi jalan kaki atau apa, atau kita sedang mau ziarah atau apa, ngelewatin makam-makam-makam, sebisa mungkin lepas sendal untuk menghormati yang dikubur. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Bashir ibn al Khasasiyah, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam رأى رجلا يمشي في النعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيات ألقيهما. رواه الخمسة إلى الترمذي. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama dari sahabat Bashir bin Khasasiyah. Sungguhnya, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sedang berjalan menggunakan sandal di atas kubur. Di atas kubur. Kalau dia di kuburannya dikasih jalan memang untuk lalu lalang, ya nggak apa-apa, jalanan sendiri. Kalau di kubur-kuburannya itu dianjurkan lepas kalau bakal ngelewatin kubur-kuburnya. Maka beliau berkata saat Nabi melihat ada orang yang memakai sendal, wahai pemakai sendal. Saat itu Nabi sebut dengan sibtiyatain sendalnya. Nama jenis sendal itu, sendal dari kulit. Dalam keterangan di kitab-kitab syarah hadis, sibtiyatain itu salah satu jenis sendal kulit. Dan saat itu menjadi salah satu jenis sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berteriak, beliau memanggil, hai orang yang memakai sendal, sibtiyatain. Lepas kedua sendalmu. Saat Nabi melihat orang tersebut berjalan di atas kubur. Itu adalah anjuran. Nah, hikmah dianjurkan kita melepas sendal saat melewati pemakaman dikatakan oleh Al-Imam Asqalani radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara hikmah yang dianjurkan untuk melepas sendal saat sedang berjalan di antara kubur adalah sebagai penghormatan untuk para mayit. Menghormatin para mayit. Kalau menghormatin orang muslim biasa aja kita perlu menghormati, lalu bagaimana dengan perkuburannya para wali? Bagaimana dengan kuburannya para nabi? Para sahabat? Para tabi'in? Itu kuburannya orang-orang soleh semua, kuburannya orang-orang agung. Kecintaan-kecintaan Allah. Itulah kenapa banyak dari kalangan ulama yang memutuskan saat mereka sampai tiba di kota Madinah, salah satunya Imam Diba'i, pengarang Maulid Ad-Diba'. Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i begitu sampai di kota Madinah, beliau melepaskan sendalnya. Saat ditanya, mengapa kau melepaskan sendal? Padahal belum sampai ke makam Nabi, udah baru nyampe di kota Madinah. Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i kemudian berkata, karena di dalam negeri ini tertimbun jasad manusia teragung Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama di Madinah Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i nggak memakai sendal, dan itu dilakukan oleh banyak ulama-ulama lainnya. Banyak dilakukan oleh ulama lainnya. Salah satunya ayahanda dari guru kita Uhbaban Nur, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahmatullah alaih. Beliau kalau sudah tiba di kota Madinah, beliau melepaskan sendalnya. Selama di kota Madinah, beliau nggak pakai sendal. Datang kisah selanjutnya, bahkan begitu beliau tiba di kota Tarim, Hadramut, beliau pun melepas sendalnya. Ta'ziman. Katanya, menghormati kota tersebut karena banyak yang dikebumikan orang soleh. Luar biasa. Luar biasa cara mereka menghormati. Dan di sini kita pun belajar. Ya, ini bisa kita ambil kalau kita datang ke ziarahnya para makam-makamnya wali min awliyaillah. Ya, saat kita datang, alhamdulillah. Kalau di Indonesia ini tertata, kalau umatnya orang wali itu biasanya kuburannya sudah dirapihin. Waktu kita masuk ke dalam sana tuh sudah bersih. Batas sandal sudah tertulis nih, sandal ditaruh di sini, buka di sini. Alhamdulillah. Kita bersyukur dengan itu semua. Jadi tujuan daripada melepas sandal itu menghormati mayit. Kemudian adab selanjutnya, jika seseorang sedang membawa Al-Quran dan sandal, lagi bawa dua nih, maka yang harus dipegang dengan tangan kanannya adalah Al-Quran, jangan sebaliknya. Hatta bukan misalnya bukan sandal. Andai kata yang lain juga, seandainya di kedua tangan kita yang satu misalnya yang di tangan kiri, dompet yang di tangan kanan, balik. Quran selalu digenggam oleh tangan kiri kita. Yang lainnya, afwan, Quran selalu kita genggam dengan tangan kanan kita. Yang lainnya tangan kiri kita. Begitu pula kalau keadaannya kamu sedang menenteng Kalau biasanya kalau pengajian atau hadir ke Maulid Nabi, Subhanallah, biasanya kan kita dikasih kantong buat narok sendal. Taruh sendal, maka sendal itu dipegangin dengan tangan apa? Pegangnya dengan tangan kiri. Kalau ada yang di dalam tas kita, ternyata di situ ada buku Maulid, ternyata di situ, usahakan jangan kamu gabung sendal masuk ke dalam buku Maulid. Ya kadang-kadang sedihnya di dalam tas kita itu terdapat doa-doa, buku-buku doa yang di situ ada ayat Qur'annya. Bayangkan masa kita satukan sendal yang kita pijak, yang kita injak, menyatu dengan untayan-untayan kalam Allah. Tenteng. Tenteng sendal kita dengan tangan kiri kita, kemudian jadikan apa yang lebih muhtaram, yang lebih dihormati dengan tangan kanan kita. Dahulukan kalamullah, dahulukan yang lebih dihormati Allah. Kemudian adab selanjutnya, tidak pernah ya, jangan sampai menulis nama-nama yang mulia pada sendal. Termasuk namanya sendiri, kalau namanya itu namanya orang baik, namanya orang soleh. Misal contohnya, nama dia, nama sahabat Nabi, misal contohnya. Misal namanya dia Abu Dzar. Abu Dzar kan nama sahabat Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari. Misalnya anaknya santri di pondok, ditulis di bawahnya. Abu Dzar. Kalau jelas tertera di situ, nggak boleh. Namanya orang soleh, nggak boleh. Mau kasih kode doang, A, B. Boleh, silahkan. Tapi kalau nama tertera jelas, di situ nama orang soleh, nama para sahabat, akhirnya dikatakan tidak diperkenankan. Di dalam sendal ada unsur-unsur yang mengarah kepada nama-nama orang mulia. Kemudian yang ke-13, kata, adab selanjutnya, dianjurkan untuk memakai sendal dengan jenis sibtiyah. Sebagian ulama mengatakan, apa tuh sendal jenis sibtiyah? Sendal itu memiliki satu tali penutup daripada bagian depannya. Talinya satu. Jenis sendalnya itu berarti ada tali satu sebagai penutupnya, satu aja. Itu ada salah satu jenis sendal Nabi SAW yang seperti itu. Dia sebagai penutup tali satu ini di bagian depan aja. Ini merupakan salah satu sendal Nabi yang dipakai. Jadi ada satu tali yang nutup. Ada lagi ulama bilang jenis sibtiyah itu sendal yang talinya satu bercabang dua. Dari depan talinya satu, kemudian nyabang dua. Kalau kita seperti kayak ibaratnya seumpama sendal jepit lah bahasa gitu. Satu tali nyabang dua. Umpamanya gitu. Ada lagi ulama bilang maksud daripada sibtiyah itu selain daripada yang ditetera di sini seperti yang saya katakan tadi, itu adalah merupakan sendal jenis kulit. Apapun itu yang bisa, alhamdulillah. Kita bisa pakai mana yang talinya satu, nutup yang satu itu, atau mungkin kita punya yang tali satu bercabang dua, atau mungkin juga jenisnya jenis kulit, ataupun sendal lainnya yang manapun yang kita pakai selama ini, intinya adalah ittiba'an bil habib, mengikuti kekasih hati kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. An Ubaidah ibn Jurayj radhiyallahu anhu annahu qala li Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ra'aitu katalbasu ni'alu sabdiyah as-sibtiyah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al as-sibtiyah allati laysa fiha sya'arun wa yatawadda fiha fa ana uhibbu an albasaha. Hadis diriwayatkan dari Ubaid bin Jurayj Sungguhnya dia berkata kepada siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berarti ini adalah putra dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sahabat Ubaid ini berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, aku melihatmu memakai sendal sibtiyah. Jadi sahabat Ubaid ini, Sayyidina Ubaid melihat Sayyidina Abdullah bin Umar memakai sendal sibtiyah yang tadi kita uraikan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sendal sibtiyah yang di dalamnya tidak terdapat bulu. Dari hadis ini menandakan bahwa berarti sendal sibtiyah berasal dari kulit, tidak terdapat bulu, bulunya dari bersihin. Dan beliau menggunakannya saat berwudu. Jadi ada pernah sekali Nabi SAW berapa kali menggunakan sendal dalam berwudu. Maka aku juga senang memakainya, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena apa beliau senang? Karena aku mengikuti untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat tuh emang begitu orangnya. Senang dalam mengikuti jejak Nabi. Apa aja yang Nabi SAW lakuin, sekecil apapun, dia bakal lakukan. Dia bakal ikuti. Meskipun perkara sendal. Dan insya Allah kita juga setelah ini akan menjadi umatnya yang terus dalam mempelajari adab-adabnya, etika-etika yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Kita berusaha meniru dan mempelajarinya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adab selanjutnya adalah perbanyaklah dalam memiliki sandal. Nah, di sini berarti punya sandal lebih dari satu boleh. Terutama kapan? Bagi seseorang yang sedang bepergian. Kalau kita ada yang sedang musafir, sedang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, dianjurkan untuk membawa sandal lebih dari satu. Anjurannya begitu. Karena kalau sandalnya mendadak rusak, mendadak putus, maka dia bisa dapat penggantinya langsung. Itu manfaat. Manfaatnya dianjurkan untuk bawa sendal lebih dari satu pasang. Seseorang kata dikatakan yang memakai sendal itu diperumpamakan sebagai penunggang kendaraan. Jadi orang yang pakai sendal itu ibaratnya dia naik kendaraan juga. Itu sendalnya, itu adalah kendaraannya. Itu dari segi apa dianggap kendaraan? Dari segi meringankan kelelahan dalam perjalanan. Ya, kita kebayang nggak? Kalau seandainya kita keluar rumah nggak pakai sendal, maka perjalanan kita akan jauh lebih melelahkan, lebih menyiksa. Jarak yang biasanya mampu kita lalui dengan cepat karena kita memakai sendal, saat kita tidak memakai sendal, pasti kita jalannya akan terbata-bata. Merasakan sakit, merasakan panas, merasakan penderitaan yang lebih. Makanya apa di sini dikatakan memakai sendal itu perumpamaan seperti menaiki atau menunggangi kendaraan. Karena di situ ada unsur yang meringankan kelelahan dalam perjalanan. Dan juga saat kita memakai sendal di situ ada unsur menjaga keselamatan kaki. Ya, kalau kita pakai sendal kaki kita insya Allah dari goresan kerikil, mungkin kalau seandainya di situ ada duri dikatakan, di situ terjaga. Dijaga dari sesuatu yang membahayakan, seperti terkena duri di jalan atau berbagai gangguan lainnya. Jadi suruh bawa sendal yang banyak, dan ingat, nikmatnya kamu bersendal. Nikmatnya kamu memakai sendal. Karena selama kamu memakai sendal, berarti di situ ada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Karena banyak di luar sana mungkin orang yang berjalan sepanjang harinya tanpa menggunakan sandal. Jangankan sepatu, sandal pun mereka mungkin kesulitan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakthiru minan ni'al fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'ala." Rawahu Muslim. Kata Nabi, perbanyak dalam memiliki sandal karena sesungguhnya seseorang diperumpamakan tetap dalam menunggangi kendaraan selama dia memakai sandal. Hadis riwayat Muslim. Pakai sandal. Nah, di sini keterangan ma'nahu annahu syabihun birraqib fi khiffatil masyagga 'alaih. Makna di sini keterangannya seperti yang tadi diuraikan di atas, dengan memakai sandal meringankan. Kenapa diumpamakan seperti menaiki kendaraan? Karena meringankan kesulitan yang dialami oleh orang yang berjalan. Nah, itu memang kita rasain. Kenapa para pelari, para pejalan kaki, atau orang-orang yang olahraga di pagi hari yang jogging, saat mereka berjalan, mereka pasti mencari sepatu khusus demi kenyamanan. Mereka kan mencari sesuatu yang lebih nyaman. Kalau sendal saja sudah nyaman, kita masih mencari lagi yang lebih nyaman kan hakikatnya. Karena memang betul kadang-kadang yang membuat kita bertahan berjalan jauh itu ternyata sendal atau apa yang kita pakai di kaki kita. Semakin dia nyaman, semakin kuat kita berjalan lebih lama. Semakin itu tidak nyaman, semakin kita pengen segera-segera berhenti dari perjalanan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, jadi pada pakaian sendal selain mengikuti sunnah Nabi, mengikuti kebiasaan yang orang soleh, ya, kemudian menjaga kebersihan, di sini kita tambah lagi pelajaran bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memakai sendal luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti sedang menjaga kita, melindungi kita dari segala bahaya ataupun kesulitan yang sedang menghadang kita, Masya Allah. Kemudian adab selanjutnya, jika sandal seseorang hilang di masjid. Nah, ini mungkin di masjid, di pengajian. Ada beberapa kali mungkin kita mengalami sandal kita hilang di sana. Bagaimana kita menyikapinya? Maka haram baginya untuk memakai atau mengambil sendal milik orang lain sebagai ganti atas sendalnya yang hilang. Haram. So, udah pulang udah paling terakhir nih. Ternyata tersisa ada satu pasang sendal, udah deh. Di hatinya dia muncul keyakinan. Oh, sendal ini adalah sendal orang yang ngambil sendal saya. Udah pasti. Ternyata begitu dilihat sendalnya mirip. Persis. Cuman bedanya tipis aja. Boleh jadi mungkin dia ketuker, dia nggak sadar. Berarti keyakinan semakin bulat. Berarti sendal saya ketuker. Ini berarti orang yang bawa sendal saya adalah pemilik sendal ini. Kita nggak boleh ngambil sendal tersebut. Meskipun kita tahu nih bisa jadi sendal ini sendal orang yang ngambil salah sendal saya nih. Yang dibolehin apa? Seandainya memang betul kamu punya keyakinan bahwa itu adalah sendal milikmu, sendal orang yang mengambil sendalmu, yakin nih. Maka yang diperbolehkan bagi kita adalah mengambil sendalnya, kemudian dijual. Ini hukum fikihnya. Sendalnya kita jual. Kemudian ambil uang dari penjualan sendal tersebut, ukuran harga sendalnya, beli baru, baru pakai. Itu kalau kamu yakin di hukum fikihnya. Nggak boleh langsung dipakai. Kecuali kamu tahu, telepon, sendal ketuker ya? Kayaknya ini sendalnya, kamu kenal, ini sahabat kamu, dia teman kamu, telepon, minta ridho, minta apa namanya tuh, maaf, selesai sampai di situ. Tapi kalau kamu nggak tahu, nggak siapa siapa pemiliknya, nomor teleponnya di mana, tapi kamu hanya yakin hanya karena sendalnya mirip. Ini kalau sendal mirip aja hukumnya begini, gimana kalau seandainya udah sendalnya yang satu oranye, sendal kamu warna hitam, yang ketinggalan yang tersisa sendalnya warna orange. Berarti kan ini jauh banget, belum tentu juga. Bisa jadi ada orang yang mungkin senang aja sama sendal kamu, kan gitu. Senang aja. Bagaimana? Boleh nggak ngambil? Nggak boleh ngambil sendal itu. Kalau kamu yakin benar-benar ternyata ini sendalnya si Fulan, kayaknya tadi saya ada teman yang ngabarin, kayaknya sendal kamu dipakai sama si Fulan nih. Coba kamu telepon deh, mungkin dia lupa ngepas. Yakin begitu? Baru. Tapi kalau nggak yakin, nggak boleh hukumnya. Mengambil, menjual, menggunakan sendal tersebut. Karena status hukumnya itu menjadi hukumnya barang temuan. Kalau dalam hukum fikihnya. Barang temuan, berarti kamu nemuin sendal yang baru. Bukan sendal gantinya sendal kehilangan kamu, bukan. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang di majelis kita mengalami hal tersebut. Lebih baik pulang, nggak pakai sendal, beli lagi sendal jepit yang murah. Pakai buat pulang ke rumah daripada repot urusan sendal. Sampai akhirnya yang kita bawa pulang bukan milik kita. Dan jana kita pakai. Nah, selama kita pakai itu hukumnya haram. Karena itu jatuhnya bukan hukum milikmu. Itu jatuhnya hukum barang temuan. Hukum barang temuan punya hukumnya lagi sendiri. Nggak sembarangan bisa tiba-tiba kucuk-kucuk kamu pakai. Ini dipahami baik-baik. Ya, mau itu di masjid, mau itu kita di pengajian, ataupun kita singgah ke rumah orang, lagi arisan, kemudian tiba-tiba pulang, aduh sendalnya kayaknya kebawa, pastikan dulu betul nggak kebawa dan siapa yang membawa. Untuk menjaga dirimu dari terjerumus dalam hal yang dilarang, akan jauh lebih baik kalau seandainya kamu membeli sendal baru atau meminjam sendal kepada pemilik rumah kalau kamu di rumah orang. Lalu kemudian kamu kembalikan daripada kamu menerka-nerka. Ah, ini kayaknya si ini nih yang ngambil sendal saya nih, belum tentu. Dalam kitab Hasyiatul Jamal dijelaskan, Fir'aun man dhalla na'lu fi masjid wa wajada ghayraha lam yajuz lahu lubsuha wa in kanat liman akhadha na'lu. Di sini disebut dalam kitab Hasyiatul Jamal, barang siapa yang kehilangan sendalnya di masjid, kemudian dia temui sendal selain daripada sendalnya, ada sendal orang nih di sini, nggak boleh dia pakai itu sendal, meskipun dia tahu kalau sendal itu adalah sendal orang yang ngambil sendalnya. Itu diterangin di sini, seperti keterangan yang tadi kita kutip. Jadi kalaupun mau, jual. Ambil kiranya harga harga yang pantas untuk beli sendal lagi. Andai kata nilainya sendal yang kamu punya lebih murah daripada sendalnya yang jual, yang kamu temui. Ini contoh misalnya, sendal kamu harganya 10.000. Sendal kamu harganya 10.000, tahu-tahu sendal kamu dipakai sama orang. Yang make itu sendal punya sendal harganya 100.000. Yang ketinggalan tuh yang sekarang ada di depan kamu harganya 100.000. Kan hukum fikihnya kamu nggak boleh langsung pakai, tapi harus kamu jual. Ngejualnya dengan harga berapa? Untung nih saya. Orang tuh harganya cuma 10.000, berarti kan saya bisa jual nih harga ya lumayan lah, dapat 50.000 kali, dapat 90.000 kali, atau 80.000, orang harganya 100.000. Bagaimana hukumnya? Yang kamu boleh cuma ngambil nilai sendalmu, nggak lebih. Berarti kalau ada lebihnya gimana? Seandainya ada lebihnya, ya kamu sedekahin, nggak boleh kamu pakai. Karena itu jatuh hukumnya sendal temuan. Faedah di antara niat yang baik saat kita memakai sandal. Nah, di sini kita hadirkan niat-niat yang baik saat kita memakai sandal. Di faedah yang pertama. Yang pertama adalah untuk menjalankan perintah syariat. Karena ini sandal, bangkai memakai sandal bagian daripada syariat. Syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad dan salafus soleh. Dari mereka semua, mereka menggunakan sandal. Salaf soleh, orang soleh kita, para wali-wali Allah, para sahabat, para tabi'in, mereka mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menggunakan sandal. Niat selanjutnya, untuk menjaga kebersihan, yang tadi sudah kita bahas. Agar anggota tubuh kita itu merupakan, karena anggota tubuh kita bagian daripada iman. Kita perlu jaga. Yang keempat, agar kita bisa mengamalkan adab-adab dalam memakai sandal. Kita hari ini belajar. Dan saat kita memakai sandal setelah hari ini, karena kita sudah mempelajari adab-adabnya, lalu kita amalkan, maka akan berubah. Bahwa saat kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, terlebih lagi itu adalah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti sekarang, mulai sekarang kita pakai sandal, berubah. Apa yang kita pakai itu ada manfaatnya dan mendatangkan keberkahan. Hanya sendal, tapi subhanallah, begitu rahmatnya Allah, begitu rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi niatnya mau apa? Niat kita bisa ngamalin adab-adab dalam memakai sandal. Pakai kaki kanan dulu, yang kanan dulu didahulukan, kemudian baru kita melepasnya yang didahulukan kaki kiri, dan adab-adab yang sudah kita bahas tadi. Kemudian di antara niat yang baik saat memakai sandal selanjutnya, menunjukkan rasa syukur. Ingat syukur atas nikmat Allah dalam memakai sandal. Banyak orang-orang susah yang tak beralas kaki. Mereka begitu kesulitan. Sandal sulit mereka miliki, apalagi sepatu. Lalu saat Allah berikan kita kemudahan rezeki sehingga kita memiliki beberapa sendal yang kita miliki, bersyukurlah kepada Allah. ingat-ingat Allah bahwa itu merupakan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sebagian orang bukan hanya kesulitan karena mereka tidak bisa memakai sandal, karena mereka minim rezeki atau tidak memiliki kemampuan dalam membeli sandal. Di luar sana bahkan ada orang-orang yang mereka berandai-andai memakai sandal, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan mereka hidup tanpa kaki. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kaki yang sempurna. Allah buat diri kita bahkan masih mampu berjalan sehingga kita masih bisa menggunakan sandal. Ini adalah nikmat dari Allah. Saat kita memakainya, ingat orang-orang yang bahkan berandai-andai ingin memakai. Tapi apalah daya, kaki mereka tidaklah sempurna. Nah, ini pelajaran hikmah penting. Faedah yang penting. Dan kita niatkan di dalam hati kita. Mengungkapkan rasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Adapun faedah selanjutnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi SAW memiliki ada beberapa sandal. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa ada sahabat Nabi yang selalu membawakan siwak dan sandal Rasulullah. Nabi punya satu sahabat khusus yang selalu menyimpan siwak dan menyimpan sandal Nabi. Arti kalau Nabi kemana aja, ini sahabat yang paling sigap dalam mempersiapkan kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang selalu membawakan siwak dan sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa tugasnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Tugasnya memegang siwak dan sandal Nabi. Jika Rasulullah akan berdiri. Ibu-ibu, ini para pendengar tolong amati baik-baik. Jika Rasulullah akan berdiri, maka dia yang akan memakaikannya. Bukan berarti Rasulullah tidak mampu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud akan lari mengejar Rasulullah, kemudian memakaikan sandal itu di kakinya Rasulullah. Ini mau ngambil berkah karena dia selaku khidmahnya Rasulullah. Orang-orang yang berkhidmah kepada Rasulullah. Yang membantu Rasulullah. Kalau kita melihat ada orang-orang yang memegangkan sandal guru, kita jangan bingung karena belajar dari sahabat bagaimana mereka memperlakukan nabinya. Kalau kita melihat ada orang yang begitu antusias dalam menyimpan sandalnya guru, menyimpan barang-barangnya guru, jangan bingung. Bahkan mungkin ada sebagian orang merasa itu orang, mohon maaf, lebay banget sih. Ada yang sampai sendalnya dipelukin, sendal gurunya. Atau mungkin sendal orang alim dipelukin sama dia. Kalau kita juga faham tentang ini, kita akan melakukan hal yang sama. Karena ini sudah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia yang, bahkan katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mau pakai baju sebagus apapun, seindah apapun bajunya. Sebagus apapun, semahal apapun pakaiannya. Tapi kalau udah soal berkenaan dengan sendalnya Rasulullah, habis sudah tuh baju. Dijadikan tempat menghimpit. Bahkan ada salah seorang menegurnya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kata dia bilang, kamu memakai pakaian sebegini rapi, kata dia bilang. Tapi kemudian apa yang kau bawa? Dia bilang, apakah kau tidak tahu yang kubawa ini adalah sendalnya Rasulullah? Aku justru memakai pakaian mahal ini bukan karena diriku, tapi karena aku membawa sendalnya Rasulullah. Lihat bagaimana seseorang berkhidmah kepada kebaikan itu pakai hati. Berkhidmah kepada kebenaran pakai hati. Menundukkan tidak mengenal siapa dirinya, tapi yang lebih dia tekankan adalah kepada siapa dia berkhidmah. Pada siapa dia membantu. Poin penting. Ya. Kalau kita perhatikan di pesantren, di mana tempat di situ ada orang-orang yang begitu antusias dengan khidmah kepada guru-gurunya, Masya Allah, gurunya baru lepas sandal. Sandal doang, bukan mobil loh, bukan emas loh, sandal. Orang-orang yang seperti ini, mereka bukan menyalahi aturan. dan bukannya mereka merendahkan diri, tapi justru mereka sedang meninggikan dirinya dalam derajat yang tertinggi. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketulusan hati seperti para sahabat Nabi yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau Nabi berdiri, dia yang maju paling depan, dia yang pakein sandalnya Nabi di kakinya. Dan kalau Nabi mau duduk, maka Sayyidina Abdullah juga yang buru-buru datang kepada Nabi lalu melepaskan sandal itu dari kakinya Nabi Muhammad. Begitu sangat tulusnya mereka memuliakan Nabi dan berkhidmah kepada Nabi. Dan Nabi SAW tidak melarang itu. Andai kata hal tersebut adalah hal yang salah, maka Nabi tidak mungkin mencerminkan kepada kita cerminan yang seperti itu. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi adalah manusia yang sangat mandiri. Bahkan kita tahu bagaimana kisah beliau di dalam rumah tangga. Bahwa beliau membetulkan sendalnya sendiri. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Bahkan sekali-sekali beliau menyapu rumah tangganya, menyapu rumahnya, membersihkan keperluan rumah tangganya. Rasulullah SAW melakukan perbuatan itu sendiri. Tapi di saat beliau bersama dengan para sahabat, beliau mengajarkan kepada kita satu nilai yang lebih. Pengabdian. Pengabdian dalam mau mengambil berkah. Pengabdian dalam menuntut ilmu. Pengabdian bagaimana cara kita mengagumi orang yang patut diagumi. Tanpa mengenal siapapun kita. Seberapapun tingginya derajat kita. Tapi kalau sudah itu berkenaan dengan ilmu, maka segalanya menjadi kalah. Ilmu yang lebih tinggi. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita hal tersebut. Subhanallah. Kalau balik, setinggi apapun jabatan di muka bumi ini, entah dia presiden, ya, ataupun siapa, kalaupun ada orang yang begitu peduli dengan sendalnya seseorang, maka kepedulian mereka hanya sebatas cintanya mereka pada orang itu saja. Adakah keagungan, ta'zim, kepedulian yang begitu? Tidak. Saya teringat kisahnya seorang Raja Harun al-Rashid. Seorang Raja Harun al-Rashid pernah satu ketika datang seseorang yang tiba-tiba mendesak masuk ke dalam kerajaannya. Memaksa, aku ingin bertemu dengan Raja, aku ingin bertemu dengan Raja, aku ingin bertemu dengan Raja. Sampai akhirnya pengawalnya sudah tidak mampu lagi mencegah, akhirnya orang tersebut masuk. Bertemu dengan Raja Harun al-Rashid. Pada saat bertemu dengan Raja Harun al-Rashid, kala itu, seperti yang kita ketahui bahwa Raja memiliki singgasana, Raja punya tempat duduknya sendiri. Rakyat yang masuk, ya hanya di tempatnya rakyat, berdiri di depan, jauh dari jaraknya Raja. Raja kemudian bertanya, apa yang membuatmu begitu mendesak ingin bertemu denganku? Maka orang tersebut berkata, wahai Malik, wahai Raja, aku datang ke sini karena aku memiliki sendalnya Rasulullah. Sayyidina Harun al-Rashid, Raja Harun al-Rashid, begitu mendengar sendalnya Rasulullah yang sedang duduk di atas singgasananya, yang sedang duduk di atas kursi kerajaannya, turun. Turun bergegas ke bawah, lalu bertanya, aindaka na'lu Rasul? Apa betul kamu punya sendalnya Rasul? Ditanya begitu. Iya betul, katanya. Saya punya sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana sendalnya? Tunjukkan kepadaku mana sendalnya. Dikeluarkan oleh orang tersebut. Lalu kemudian Sayyidina Harun al-Rashid, tanpa berpikir panjang, diraih sendal itu, kemudian diciuminya dengan begitu penuh cinta. Kemudian dia berteriak kepada ajudannya, tolong siapkan hadiah yang banyak untuk orang yang telah mendatangkan kepadaku keberkahan yang agung ini. Diciumi sendalnya, diciumi. Setelah orang ini berlalu, begitu puas dia peluki sendal tersebut, datang orang. Salah satu penasihatnya menegurnya, wahai Raja, dari mana kau tahu bahwa itu sendal betul sendalnya Rasulullah? Bisa jadi orang itu berdusta padamu. Bisa jadi orang itu sebetulnya tidak membawa sendalnya Rasulullah. Bisa jadi orang itu ternyata sebetulnya hanya bohong saja berharap hadiah darimu. Kata Sayyidina Harun al-Rashid, apakah cinta masih perlu bukti? Cinta tidak membawa kita kepada bukti. Cinta ya cinta. Begitu dikatakan itu adalah sendal yang dicinta, maka spontan yang kulakukan hanyalah perlakuannya para pecinta. Perlakuannya para pecinta. Jadi kalau kita melihat ada orang yang begitu antusias dalam berkhidmah pada gurunya, pada orang alim, pada orang soleh, itulah reaksi yang memang terlihat dari hati, pasti akan terlihat zahirnya. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Harun al-Rashid kala itu, tidak mengenal siapa dirinya statusnya kala itu. Dia adalah seorang raja. Tapi kalau soal berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan sendalnya pun menurunkan nilai tertingginya seorang raja. Subhanallah. Kita begitu berhadapan dengan orang yang begitu ditinggikan derajatnya oleh Allah, siapalah kita? Kita hanyalah seorang murid yang mengabdi kepada guru-guru kita. Kepada orang-orang yang mengajarkan kita. Pada orang-orang yang membimbing dan menuntun kita. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Melalui khidmahnya para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan dari pelajaran yang kita ambil hari ini berkenaan dengan adab memakai sandal menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, agar saat kita memakai sandal, bahkan kita pun bisa mengambil manfaat dan meniru daripada adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin.